Roma pasal hena kresi ena simge. Musti motala ituait matohagare marala tarik senan, degete trigani tena tarik mesan bo. Wai guo hat ni magui. Itnege ituait toto agare maljagadui, ore tetela hula sogue ilurama tala naredi. Denje musti mogete toit salgeti iria wat toto agare lenda maljaganu kri, Orlen la rekte la hula sogo ilura ma rala nare. De musti motaneti trala tare tikte la len la rahe desikre. Ode gete talak te la desikre ma gyala itte tare ma ksenan bo. De itnege ito itne musti motalak te la nare ma gyala itwa ito itchatni mat matoa gare ral tare ma ksenan. Ma gete rasketi sir. Ode musti motala goljis, mawet toto arek tiabal mamal jagao. Kali Kristus kita guno lemarikan tenan gek misan bu, biar mai nege iria hula sogo Yesus mai ka raja, ode ya or hirgi. Kolatun Kristus kita nokti hula sogui, maragis ti kita plan ge mak biohe. Namsa iri rertanok marah muayo, Nam besi gegola ner tanok ma yamwades. Denji nam saita sai heit lulso ra gesmi muti gita plan gini. Neger gesmi a gya jarit. Ode nam gya jarit jis. Gel gya utral tari. Mait nye bisa matane ti tral tari maninen. Ti gyot masun gue gira nit nye. Mamade bisa mat mea ti hula soge ma tagitabo. Hula soguine yala it, mataniti traltare manenen, odi ne yaluga it, odi elgeau traltare tigiot masungwe gira na itnye. Denje yaunek swambayan, maguten ma hula sogesialuge, mamimorne mitral sasamge, maktua nam Yesus Kristus ke yala naridagun. Odi mitral sasamge gol jes, Mama de bisa mamik temtemam liru hula sogwe, negi tebut Yesus Kristus ke ama, ode wasi hula sowa idagun. Irmia toh agare, musti moit de yal iteras, kola Kristus ke inalitnya wasi iria itnye. Lemaren jewai guhat ni magwe. Kristus ke yale, mawas iria ede, denje guten male mamo, einege ite yali teras-teras bo, kolane Kristus ke ina laine. Musti omiala gol jes, mamo de irer leru hula sogue. Denje mnyenas, kali Kristus ke miagola magar yage, ti iria Yahudi nare, masya luksir, maksius wohe, Hula sogo nyina swasit nyetaga heit lulso iha tetak inor Yahudi nare ebno matrumatne. Ode kial desingemane irremune reohe. Hula sogo asi inaha tetaga remumune gyagi-gyagne musti mokditi. Ode Kristus ke miyamasyalu kiria lemma Yahudi nare dagun marleru hula sogoe kali syusurala irasketi sir. Kola dener gue stundau titanuk ti itiebut kene, negita plan gemak biohe. Kol jesigamane giwat kor iria lema Yahud nare, desigok suala geras kebatio, ode guora ma kulir waning gue. Ode rge suruk mak biohe. Hei iria lema Yahudie, miama miuk muga mimarmara ya mirhula sugwasi irire, Nege iria Yahudi nare. Ode tiano kuruk mak biohe. He iria lema Yahudie. E inemu mune miamam leru itiebu tula sogua nige. He irmiam inti inuskek teme. Miamu ma mleru i. Ode Yesaya hula sogua si manet nyanoge gies jagon mak biohe. Isai nege tes nunatu ge it anamia. Mahyari ta iria le maya hulinari. Ode sirneana armea tibo. Denjek sombayan tihula sowa mala itmia tamia tine. Maguten mayara lara mikral narema. Kimuk muka gimarmarai. Ma ina muk muka ige lemak tul tie lik kalim tuak ti. Ode guten dagun mayalwasi inaga iraskit tie. Magimen tirala mikral nare. Malemak tol tie elik kalim tewak ti. Guten gol jes, mahula sogumian ge, kamal giao ge kerya tirala mikral nare, mamurek tiabal ak tiabal toha mamnia ti. Paulus liosu wasi garya I garya ti hula sogune. Wai gu hatnimak matoha ge. Yaunegek toha gohe, Enege eras e aksialik. Ode wasim hehege bientu nam hula sugo ibugede. Mati gyal enege bisama itde surat it dagunde. Ode biar magul jis. Kesede gures mak kwes tela ge ena ineti atyahnye. Magala ema minene nas tela desikre. Kala gol jis. Kali hula sugo susurala eraski. Mayat prigarya inal mayat wis. Tenje gua nyasut Yesus Kristus ke maksalu giria le mayahu dinare. Nege kabrita briteras manusula sogwe tisir marto akti Kristus ke. Ode hula sogyal sirma wasir yasir. Kali hula sogbebean ge gyala sirma nel nyel nyel yasir. Kol jesige mo Wasik kwarya gini. Nege gola iria mabak lenti irge yurhula sogwene wait karya gini. Ode iria lema yahudi desikre. Rola heal ruwa barti hula sogwene. Lema de gyos gune tiral sasam ge gor Yesus Kristus gini. Tenje gumuk muka yao. Kali wasik kwarya gugar yati hula sogwedes. Ode lema guris mak panuk tela sai ta sai. De lenla nam sai Kristus ke iala desikre. Tigiwat yal nam gua lao gutanuk nekrema. Yal magiala iria lema yahudi nare. Martumolu oder toha hula sogwe. Ode hula sogwe mimen ge gyal haret ke mayau. Magalak tela desikre. Tiawalak tela masal sial giare. Ode nyatos manos yula sogwe. Mamo desir nertoha hula sogwe. Denje galate garia gua berita berita ras malo su Kristus kini. Nege gyala gyosianus Yerusalem ge. Mati gya ita provinsi Ilirikum ge. Kali gyala gyos kehiye ge. Kuduagin aksialik maga berita berita ras ketiwena. Irire lenda rato molu Kristus ketine. Kala gol jis magetek sor irsiali guait karyari. Kola dene iria masadiri seti irsiali guait fanderen rala narene. Tela guala desige kola ne ragesti kita plan ge mak biohe. Iria lendar tomolu irirema rabrita brit malosu ine. Nege anna ratosi. Od iria lendar ratomolu elik nyano malosu ine. Nege anna ratomolu wasi nyano ge. Ode rek buan ge. Paulus rek mia biaya nuslan Roma ge. Wai gu hat ni mak matu hagi. Kiali gu berita berita rasketi nusalik nekre. Denje kir mia len labi sama ak batik suya ge ti des. Geste senwe ge wasik kwarya ge ti nusalik nekre te ide. Ode ayan ge na imane de. Negek maboga yaksialik makumatik suya geti des. Denje kurekmia giwata anak ba Espanyol. Desio kseri wasmius des magoriti desiaduk. Matak tente matamuk muka it tides minggu gena ini. Makte yoneno bisa mak sialu giaduagun maksor wasiklaklaut keba Espanyol. Kesi de senwe ge gala mak bae nus Yerusalem ge aduk. Maget cuban irnya tu hagare rawa hukma anara nalma rasal kula sugwasi irreo nus Yerusalem so. Kali irnya tu ak maminti provinsi Makedonia ge, ore provinsi Akaya gene, neger tanuk maeske de, marwa hukuban maralma rasal kulun matuak lema manaite istrao haf mamino nus Yerusalem ge. Odir nyekrer mesana rohut marwa hukuban. Ode sirde sigem labia eno wait harhar gema musti mor salu giria Yahudi disikre. Kalir Yahudi nare retibri teras keti iria lema Yahudi nare. Denje sirde sige rato teras manusula sugue. Nengek Josia iria Yahudi nare. Denje iria lema Yahudi disikre musti mor salu giria Yahudi matuak te Kristus kene. Tinam matol ti wait mormiori seu gia gine kre. Denje golnye gala wasik kwaria desti Yerusalem ne maktei. Nege get kuban rawak desikre mumuti irmiaminti Yerusalem desikre aduk. Desikone nokba Espanyol. Oregi wata anakba Espanyol desikok suri was nyuske aduk. Odek toha gohe giwatik suya gae. Desikwana getia era sriun manus Kristus keti miktem tem. Wai gu hat ni magwi. Tetral sa samgetori tebut Yesus Kristus ke. Ode hula sogu memenge kera ti tral tare mait delio bagit. Kali gol jesige manegar ralak kukrala ge magu tentua e. Magyagi gyagi ne. Mietral sa samgemiur yao. Matal yao it matambayan ti hula sogue. Masyalu gyatwi wasik kwariane. Orem sembayan mahula sogui jaga yau, magete iriale mamatuak paminti provinsi Judea gene ralatiat yau. Orem sembayan dagun magyot ketkuban ge batigalti hula sogue wasi iriretinus Yerusalem ge. Desko irje sikriana ralguban des, yor ralat mamuk muka iare. Denje golnye galagar yakune kremu mak tei gol jes, ore golnye hula sogui yau, desi obi samak batik suya gae, korralak kwe krala mamuk muga mamarmara ige. Ode ralak kwe bisa magel ertega, kolnye anagoriti des. Lema denje guten wahula sowa manalwasi inaga eras ma itnye, yormik temtem mumu. Amin.